بسم الله الرحمن الرحيم. Bah, turunlah kemudian ayat, ya Quran surah kedua ayat 208 itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim, ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Salatnya sesuai Nabi tapi lisannya enggak sesuai Nabi, gitu kan? Pandangan matanya enggak sesuai Nabi atau masih ikut-ikutan kepada yang lain. Termasuk maaf misalnya ya, Nabi dulu, Nabi Muhammad, itu yang tadi Quran surah 17 ayat 73 sampai 75 itu, kan saya belum tuntas tadi nerangkan itu. Malam-malam datang proposal mengajukan beliau untuk ikut-ikut nyembah kan. Itu ketika turun Al-Kafirun pada pulang. Tapi gak putus asa pak. Besoknya ngajak lagi. Ketika Nabi subuh-subuh ke Hajar Aswad. Ya ke Ka'bah. Itu datang salah satunya mengatakan. Muhammad gini gak usah nyembah deh. Yang kayak tadi malam. Hormati aja. Minimal kita saling penghormatan lah. Kamu pegang aja lah ini. Kan dulu di sekitaran Ka'bah masih ada tuh ya. Patung-patung itu. Kamu pegang aja, enggak usah disembah, enggak usah. Cuman pegang aja begini untuk menghormati kita. Itu hampir-hampir terjadi pergolakan dalam jiwa Nabi. Ya. Nabi sampai mengatakan, "Ah, ini kan saya cuman megang aja." Ya kan? Dalam jiwanya itu, cuman megang aja tidak akan berpengaruh apa-apa. Dengan seperti itu justru nanti saya akan lebih lapang ibadahnya. Tiba-tiba ketika lintasan itu ada dalam pikiran, kemudian sebelum itu terjadi, nah ini sifat maksum. Maksum itu dijaga dari berbuat salah. Turunlah wahyu di Quran surah 17 ayat 73 sampai 75 itu. Wa in kadu la yaftinunnaka 'anil ladzi auhayna ilaika ghairah. Hampir-hampir ya ada orang yang bisa memplesetkan engkau untuk berpaling dari tuntunan wahyu kami. Itu hampir-hampir sampai kemudian turun ayat itu. Sampai mengatakan jangan sampai tersentuh kalau itu kejadian akan ditimpakan dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Siksa berdua kali lipat. Dinyentuh aja enggak boleh, apalagi bersih-bersih. Itu ada anak-anak pakai kerudung, anak-anak SD, anak-anak SMP. Diminta bersih-bersih tempat ibadah orang lain. Allah dosanya banyak itu. Tolong aduh anak cucu kami jangan dibawa seperti itu ya. Tolong jangan dipelesetkan itu. Kalau Anda mau ingkar, ingkar aja sendirian. Jangan ngajak-ngajak orang lain. Itu pun kami doakan supaya bertobat gitu kan. Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan. Kalau enggak paham agama, berkonsultasi. Jangan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Itu kasihan anak-anak pakai kerudung. Masih SD, ada yang SMP. Dibawa ngelap-ngelap tempat ibadah orang. Nabi aja megang, enggak boleh. Anda bersih-bersihin. Itu fatal itu. Dan kalau sekampung sudah dibegitukan, itu bahaya itu. Bahaya itu ya. Harus diingatkan ya, ulama-ulama setempat mesti mengingatkan itu, mesti mengingatkan dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan dunia mengalahkan nilai-nilai akhirat. Itu fitnah paling besar itu, ujian terberat itu. Ujian terberat itu datang dari orang baik yang menyimpang, itu paling berat ya. Orang yang kelihatan baik tapi menyimpang itu paling berat, sehingga ketika akan diluruskan ya sudah padan ngasih duluan ya kan, sudah dibiayain, sudah dibeasiswain, jadi sulit nolaknya. Itu yang berbahaya itu. Allahu Akbar, itu masih biasa pak, apalagi Dajjal yang turun. Dajjal yang turun, Dajjal itu Allahu Akbar ya, nunjuk ke langit hujan, turun hujan. Nunjuk ke tanaman mati, mati dia tuh. Jadi kalau yang kecil aja belum kuat, apalagi yang besar-besar. Yang kecil-kecil tuh baru handphone ya, handphone ini uang-uang, itu baru yang kecil-kecil. Udah 10.000 orang, apalagi Dajjal beneran yang turun. Jadi kalau yang kecil aja Anda belum bisa menjaga kekuatan iman, apalagi padang dahsyatnya itu. Hati-hati. Ayo keluarga dibina dengan baik ya. Tuntunan Rasul itu dilihat. Makanya laqad, jangan pernah ragu dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi dulu aja enggak ragu gitu kan. Itu baru dua kalimat tuh laqad, hadisnya belum dibaca. Itu baru ayatnya tuh. Ya. Baik.